Bagi pemuja cinta, cinta bagaikan surga. Bagi pengemis cinta, cinta itu neraka. Kalau suka sama suka, betapa sungguh bahagia. Dia rela, aku rela, karena dasarnya cinta. Bila cinta bersemi, harum bagai melati. Bila putusnya cinta, bagi tertusuk duri. Putusnya cinta bagai tertusuk.